Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata hibai, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa meramaikan, memakmurkan masjid ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka mencari ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kenikmatan bagi seorang muslim bila dapat menjadi bagian dari ummarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika minal muflihin. Sejatinya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kehadiran antum sekalian, kehadiran kita di masjid ini adalah salah satu indikasi, salah satu pertanda bahwa kita beriman kepada Allah. Karena hanya merekalah orang yang berimanlah yang bisa secara terus-menerus, secara kontinu, dawam, terus-menerus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata hibai, ada satu tema yang seringkali menjadi biang keributan, menjadi awal keributan di masyarakat, pro dan kontra, bahkan dalam beberapa kejadian menjadikan adanya kontak fisik dan yang lainnya, yaitu isu Wahabi. Yang pro seringkali juga belum sepenuhnya memahami apakah itu Wahabi, yang kontra pun sejatinya banyak yang belum memahami apa dan siapa Wahabi. Yang ada hanya apa? Emosi. Yang ada hanya katanya. Yang ada apa? Dengar-dengar. Bukan memahami, bukan mengetahui. Dengar-dengar Wahabi. Di sisi lain, karena juga faktor emosi, karena faktor perasaan, yang pro merasa Wahabi itu adalah sebuah kebenaran, Wahabi itu adalah akidah yang harus dipertahankan, bukan hanya dengan ucapan, bahkan kalau bisa hingga tetesan darah terakhir. Itu adalah iman saya, itu adalah keyakinan saya. Saya dan anak keturunan saya akan menjadi Wahabi, katanya. Kalau ditanya, maaf Pak, Mas, di mana ada ayat atau ada hadisnya yang mengatakan bahwa Wahabi itu benar? Sepanjang saya belajar, sepanjang saya membaca Al-Quran, tidak pernah ada pernyataan bahwa Wahabi itu benar. Sebaliknya pun demikian. Juga belum pernah ada ayat atau hadis yang mengatakan Wahabi itu sesat. Tapi nyatanya di masyarakat satu kelompok mengatakan Wahabi sesat, pokoknya yang bau Wahabi, apalagi sudah terbukti sekedar katanya dia itu Wahabi, sudah menjadi dimusuhi orang, dijauhi orang, Padahal kalau tanya apa sih Wahabi? Enak mana Wahabi dengan tempe goreng? Loh kok tempe? Jadi Wahabi itu apa? Ya pokoknya enggak tahu, katanya Wahabi itu sesat-sesat katanya. Seperti apakah Wahabi? Nah, gampang kalau mau tahu Wahabi. Yang jenggoten, celananya cingkrang, kalau wanitanya cadaran Wahabi. Berarti kalau yang tidak jenggoten, tidak cingkrang celananya, bukan Wahabi. Ya, bukan Wahabi. Subhanallah. Berarti Wahabi itu pakaian. Kalau ditanya berapa harganya, murah, mahal, bukan. Terus apa Wahabi? Di sisi lain, yang setuju, yang pro dengan Wahabi mengatakan, pokoknya Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Loh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu hidup tahun berapa? Pokoknya saya itu belajarnya ada Al-Iman, ada kitab-kitabnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Mereka itu Wahabi. Pokoknya kalau ada Ibnu Taimiyah berarti Wahabi. Masya Allah. Kita dapatkan di kitab-kitab mereka tidak pernah ada mengatakan kita Wahabi, ayo kita jadi Wahabi. Ada lagi yang lebih sedikit kritis, sedikit pernah membaca mengatakan bukan itu Wahabi. Wahabi itu ya antum semuanya itu. Kok bisa? Belajarnya ke ulama-ulama Saudi. Atau orang-orang yang pernah belajar di Saudi atau kaki atau anak cucu muridnya. Pokoknya bau-bau Saudi, Wahabi. Kalau kita datang ke kedubes Saudi Arabia, kita tanya, benarkah Saudi ini Wahabi? Mereka mengatakan juga tidak. Kerajaan kami namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, bukan kerajaan Wahabi. Terus apa? Nah, yang pernah belajar, yang pernah membaca, maksud Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Oh, berarti pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu Wahabi. Ya, yang belajar murid-muridnya, yang mau mengikuti pemahamannya itu Wahabi. Kalau ditanya, namanya siapa sih beliau? Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti siapa yang salah? Pahamnya Muhammad atau pahamnya Abdul Wahhab? Kalau kita tahu nasab Muhammad bin Abdul Wahhab itu berarti anaknya itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdul Wahhab. Baik, silahkan pelajari biografi dua orang ini. Silahkan baca sejarah bagaimana ayah dan anak ini. Mereka memang statusnya ayah dan anak. Tapi faktanya, kenyataannya mereka itu berseberangan pendapat. Bahkan Muhammad ini diusir oleh bapaknya. Diusir oleh bapaknya. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad ini tidak mau tabaruk dengan pohon kurma di budaya Arab zaman kerajaan-kerajaan sebelum berdirinya kerajaan Saudi. Di sana ada pohon kurma yang dengan fahlul fuhul, kurma jantan. Jadi kalau ada wanita mandul yang belum punya anak, memeluk kurma ini agar bisa hamil. Ini salah satu yang diingkari oleh Muhammad ini. Bapaknya sebagai tokoh masyarakat tidak setuju. Kenapa kamu mengingkari itu? Akhirnya mulailah perbedaan pendapat anak dan bapak ini terus meruncing. Sampai akhirnya anaknya diusir oleh bapaknya. Seharusnya kalau kita komitmen, kalau yang dituduh itu anaknya, yang anti dengan tabaruk, tabaruk dengan pohon dan yang serupa harusnya bukan Wahabi, harusnya apa? Muhammadi. Kalau Wahabiyah itu atau Wahabi itu diajarkan atau dinisbatkan kepada ayahnya, maka di Indonesia ini Wahabi semua. Ngalap berkah itu kepada macam-macam di Indonesia. Seharusnya mereka itu Wahabi. Tapi justru sebaliknya, yang pernah belajar, yang pernah membaca, apalagi benar-benar mengajarkan apa yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya, dibilang Wahabi, ini salah dalam secara bahasa. Harusnya Muhammadi, karena anaknya namanya Muhammad. Sedangkan ayahnya yang bernama Abdul Wahab, pemahamannya seperti yang ada di masyarakat kita. Itulah pemahamannya Abdul Wahab. Pemahaman tasawuf. Yang ujung-ujungnya pemahaman tasawuf itu, yang pernah mempelajari tasawuf, tingkat tingginya akan mengatakan semuanya boleh. Syariat itu bagi orang yang telah sampai pada tahapan tingkat tingginya, itu hanya ada satu, yaitu boleh. Apapun boleh, tidak usah dirinci. Hukum semuanya telah mengerucut menjadi satu hukum, yaitu boleh apapun bentuknya, tinggal satu hukum, yaitu boleh. Itu yang kemudian diistilahkan dalam ideologi tasawuf. Tasawuf itu atau disebut ahlut tariqah atau ahlus suluk, itu dalam tingkatannya ada tingkatan syariat, tingkatan makrifat. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, hukum itu tinggal satu, yaitu boleh, mubah. Kalau sudah sampai tingkatan hakikat, maka sudah tidak ada lagi hukum. Hukum itu hanya berlaku bagi ahlus syariah, tingkatan syariat. Ini akidah Abdul Wahab. Jadi kalau mau dibilang Wahabi, ya inilah sebetulnya yang lebih pantas untuk dikatakan Wahabi. Karena itulah yang diamalkan, diajarkan oleh Abdul Wahab. Sedangkan yang diajarkan, diamalkan anaknya adalah yang anti dengan itu semuanya. Sehingga harusnya namanya Muhammadi. Namun itu tidak penting bagi kita. Kita lupakan. Kenapa? Karena orang bisa bilang, ya nisbat itu bisa ke anak, bisa ke ayah. Tidak apa-apa nisbat itu. Baik, itu dari sisi nama, bolehlah. Kalau kita tanya, sebetulnya yang jelek dari Wahabi itu apa sih? Yang membuat kita resah, membuat kita sebel, konyol, jengkel sama Wahabi itu apa sih? Kalau diusut-usut cuma ada dua. Yang lainnya itu urusan sepele. Hobi mengkafirkan kelompok yang berbeda. Semua orang yang tidak sepaham maka akan dikafirkan, dianggap kafir. Yang kedua apa? Hobinya membid'ahkan. Lihat saja kalau ceramah, kalau khutbah, pembukaannya seragam. Ya, apa pembukaannya? Kullu muhdatsatin bid'ah. Dan kullu bid'atin dolalah. Kain mereka itu dikit-dikit dolalah, dikit bid'ah, dikit. Memang Wahabi itu hobinya tukang stempel bid'ah. Ada dua ini isu utama. Kenapa Wahabi menjadi isu panas dimanapun? Baik, kita akan bicarakan satu demi satu. Kita mulai dari mengkafirkan. Saya akan buat PR untuk antum semuanya. Silahkan tanya kepada kerabat yang pernah haji, orang tua, kakek, atau mungkin bagi yang pernah haji atau umroh. Setiap antum hendak masuk ke kota Mekah atau kota Madinah, sebelum sampai di perbatasan akan ada tulisan muslim dan non muslim, kafir. Yang non muslim tidak diizinkan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Saya tanya, jamaah haji Indonesia diarahkan kemana, Pak? Ke jalur muslim atau jalur yang non muslim? Berarti Saudi itu mengakui jamaah haji Indonesia kafir. Muslim, Pak. Buktinya boleh masuk ke wilayah tanah haram. Dan ini tanpa pengecualian, asalkan paspor Indonesia, jamaah haji, jamaah umroh, boleh masuk. Tidak dicek dulu, ha? Kamu Wahabi atau bukan Wahabi? Kamu ikut kami atau tidak? Tidak pernah ada. Yang penting ada visanya. Kalau Anda ada visa, siapapun tidak boleh masuk. Tapi kalau sudah ada visa haji atau visa umroh, maka siapapun boleh masuk Mekah dan Madinah. Ini bukti nyata. Bukti nyata bahwa yang katanya Saudi negara Wahabi, ulamanya Wahabi, menganggap kita semua ini sebagai orang Islam. Buktinya silahkan berangkat haji. Kalau tidak punya uang, nabung. Kalau tidak tahu pengumumannya itu, ajak saya, nanti saya tunjukkan, Pak. Tapi bayari, ya. Kalau minta diajari, tidak membayari, kan saya yang rugi. Kalau saya sudah pernah melihat 15 tahun, tulisan itu ada terus-menerus. Muslim dan non-muslim. Silahkan tanya nanti. Bapak, ibu yang pernah haji. Nah, kalau tanya kata bapaknya, saya belum pernah melihat. Nah, ajak saya, nanti saya tunjukkan. Tidak percaya, saya tunjukkan nanti. Tapi yang pernah haji, pernah melihat itu, Pak, ya. Yang pernah haji, silahkan angkat tangan. Ayo. Pernah melihat itu, Pak, ada tulisan muslim, non-muslim. Nah, ajak saya, Pak, ya. Nanti saya tunjukin, Pak. Gampang. Itu ada. Jadi sebelum masuk tanah, perbatasan tanah suci, tanah haram Mekah dan Madinah, pengendara kendaraan itu sudah diarahkan. Muslim maka akan masuk ke tanah suci. Non-muslim akan dilemparkan, akan diarahkan ke luar kota Madinah dan keluar kota Mekah. Tidak boleh masuk. Kalau sampai ada non-muslim, pasti akan diarahkan keluar kota. Ini bukti nyata bahwa mereka tidaklah mengkafirkan. Tidak mudah-mudah mengkafirkan. Asalkan dari negara Islam langsung boleh. Langsung boleh masuk tanpa dirinci. Karena itu saya yakin bagi yang pernah haji atau pernah umroh, isu katanya mengkafirkan, tidak mengkafirkan ini sudah tidak laku lagi. Karena itu saya tidak ingin perpanjang lebar masalah ini. Karena itu sebetulnya tidak nyata. Tidak nyata. Bahkan kenyataan di lapangan, pemerintah Saudi menjadi anggota negara OKI, negara-negara persatuan negara-negara Islam. Berarti itu pengakuan bahwasanya kita semua termasuk Indonesia ini sebagai negara Islam. Itu konkretnya. Karena itu saya ingin masuk pada isu yang lebih panas, yaitu gampang membid'ahkan. Buktinya kalau jadi khatib mau ceramah, kullu bid'atin dhalalah, itu isunya, itu jargonnya katanya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, kalau kita tinjau dari sisi riwayat, hadis di atas, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ada dalam referensi-referensi para ulama, dalam kitab-kitab hadis para ulama. Misalnya Imam Abu Dawud yang notabene beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Dalam kitabnya disebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Namun saya tidak ingin bicara pada tahapan teori. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa katanya indikasi Wahabi itu sedikit-dikit membid'ahkan, gini ndak boleh, gitu ndak boleh, alasannya bid'ah. Jadi pokoknya siapa saja yang gampang membid'ahkan, maka dia itu Wahabi. Saya mau bertanya, Pak. Saya tanya. Sholat subuh 10 rakaat boleh atau enggak, Pak? Saya semangat, mumpung masih muda. sehat badannya, liburan hari Minggu, libur kerja. Saya ingin sholat subuh 10 rakaat, boleh enggak? Kok enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Apa alasannya? Orang baik kok. Lebih semangat antum ini malas sholat subuh cuma 2. Dari dulu 2 aja. Mbahnya dulu sholat subuh 2 rakaat. Bapaknya 2 rakaat. Sekarang cucunya pun hanya 2 rakaat. Boleh enggak sholat 10 rakaat? Ada yang bilang boleh, Pak? Orang beribadah masa enggak boleh, Pak? Lebih banyak kan? Enggak boleh ya? Nah, sekarang mau tanya lagi, bid'ah atau enggak bid'ah kalau sholat subuhnya 10 rakaat? Hah? Bid'ah. Wahabi memang. Terbukti Wahabi. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Apa salahnya? Kebanyakan, Pak. Sholatnya kebanyakan. Sholatnya itu hanya 2 rakaat. Walau yang 10 itu lebih marem, lebih mantep, lebih banyak, lebih semangat, tapi bid'ah. Kenapa? Karena urusan ibadah itu bukan hanya modal semangat. Jumlahnya harus pas. Jadi kalau kelebihan namanya bid'ah. Kalau dikurangi boleh enggak? Zaman sekarang kan apalagi Indonesia semuanya disingkat. Sampai nama presidennya, nama tempatnya, semua disingkat. Kalau enggak percaya silahkan nulis alamat. Alamatnya RT. Apa itu RT? Singkatan kan? Kalau nulis nama, namanya Muhammad ditulisnya M. Gitu Pak ya. Sebutannya namanya Muhammad, panggilannya Mamat. Ada Limat. Ada lagi Moh. Abdullah dipanggilnya Dul. Disingkat. Kenapa? Buat apa nama panjang-panjang? Gampang kan? Dul kita aja sudah dengar kenapa mesti Abdullah kelamaan. Nah, kalau sekarang ada orang ya sudah zaman modern sekarang industri luar biasa, kita itu butuh yang cepat. Salatnya diringkas 1 rakaat saja, boleh enggak? Bid'ah juga. Yang salat subuhnya 1 rakaat, bid'ah juga ya. Memang terlalu dikit-dikit bid'ah memang kok. Memang terbukti Wahabi. Yang mau diringkas enggak boleh, yang mau diperpanjang enggak boleh. Kenapa, Pak? Alasannya ada yang tahu? Kenapa enggak boleh? Saya ingin tahu. Kenapa, Pak? Enggak ada dasarnya kan. Jadi katanya sholat itu harus ada contohnya, ada dasarnya gitu Pak ya. Walau lebih semangat, kalau tidak ada contohnya, tidak boleh. Jadi dalam urusan hitungan ternyata kita itu harus ngikuti Nabi. Kalau kelebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ini memang salah satu sebab. Salah satu pintu terjadinya bid'ah kata para ulama. Kata para ulama dalam urusan ibadah. Ingat dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah hitungannya harus tepat. Kalau tidak tepat maka itu bid'ah. Makanya dalam sholat ada yang namanya sujud sahwi. Yang lupa hitungan sujud sahwi. Tidak bisa Allah kurang lebih sama teman sendiri ya Allah masa sama umatnya sendiri masa salah-salah sih? Tidak bisa. Kurang harus ditambahi. Kalau sampai lupa 3 atau 4 syaratnya apa? Sujud. Saya tidak bilang teman sendiri kurang lebih sudah. Tidak ada. Harus ada sujud sahwi. Karena dalam hitungan harus tepat. Tapi kalau dalam urusan apa namanya urusan dunia jual beli. Mas berapa harganya? 1000. Ya Allah kasihan sekali mas. Murah sekali. Kemurahan jualnya. Iya pak segitu memang harganya. Saya beli 10.000 boleh enggak? Boleh ya? Sekarang ini saya mau haji. Saya mau haji. Kan tawaf itu 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau mau tawaf dan sa'inya 7 kali, sayang sekali jauh-jauh dari Pekalongan cuma tawaf 7 kali. Kenapa enggak ditambahi? Jadi 8, 10, 70 gitu. Biar lebih mantap. Enggak boleh ya? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah dariku cara kalian menunaikan manasik. Ada satu cerita gini, Pak. Pengalaman saya waktu di Madinah. Ada teman, ya kenalan lah waktu haji. Ketika haji sudah tawaf selesai hitungannya 7 benar. Ketika sa'i rombongan janjian nanti kalau sudah selesai enggak usah rombongan bareng-bareng, kalau sudah selesai ketemu di tiang jam yang di depan Marwah, tempat cukur waktu itu. Gampang, hanya ada satu tiang. Ya sudah, sepakat ketemu. Rombongan semuanya sudah kumpul, tinggal satu orang, Pak. Ditunggu 1 jam belum datang. Akhirnya diputuskan tinggal saja sudah, wong anak muda nanti bisa kembali. Sekembali ke tenda, marah-marah si pemuda tersebut. Kalian kemana saja? Kok lambat sekali tawaf sa'inya? Akhirnya ditanya, lambat gimana? Kita nunggu kamu sudah 1 jam tidak datang kok kita dibilang lambat. Akhirnya dia nanya, kalian selesai jam berapa? Jam 10. Hah? Saya baru selesai jam 12. Kok bisa? Akhirnya mereka ribut. Akhirnya saya tanya, Pak, sa'inya berapa kali? Ya 7 kali. Saya tanya, gimana yang ngitungnya? Sofa, Marwah, sofa sekali. Saya bilang, ya pantas, Pak. Bapak kemurahan, sa'inya 14 kali. Kok bisa 14 kali? Kan PP. Kemurahan, Pak, saya bilang. Sa'i itu dari sofa ke Marwah, 1. Marwah ke sofa, 1. Lah Bapak ini, Masya Allah. Setangkep kata orang. Sofa Marwah, Marwah sofa. Makanya Bapak telat. Iya tadi saya sampai capek, lecet-lecet paha saya. Ya karena Bapak kemurahan dalam sa'inya. Salah, Pak, kelebihan. Itu kelebihan. Jadi dalam urusan ibadah, hitungan itu harus pas. Namun dalam urusan dunia, ada orang jual gorengan. Pak, dijual 1.000, kasihan sekali. Saya beli 100.000 pisang goreng, 1 bijinya 100.000. Boleh enggak? Bid'ah enggak? Kelebihan itu, Pak. Tapi enggak bid'ah ya. Karena urusan dunia, bebas urusan dunia. Dalam hitungan, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kata para ulama, pintu pertama terjadinya bid'ah dalam ibadah, yaitu salah hitungan. Sholatnya berlebih. Jumlahnya berlebih. Dalam Islam, rukun Islam itu hanya ada berapa, Pak? 5. Kalau ada yang bilang, enggak, tambahi. Jadi 6. Maka kita sepakat itu terlarang. Tidak mungkin ada rukun Islam yang ke 6. Rukun Islam dimanapun, sampai kapanpun hanya ada 5. Kalau sampai ada yang mengatakan ada 1 lagi. Apa itu? Nasionalisme. Salah. Karena Islam agama untuk alamin, alam semesta. Bukan agama Indonesia. Makanya salah besar ketika ada mengatakan ini Islam Arab, ini Islam Pekalongan. Nanti ada Islam RT 1, ada Islam RT 2. Islam itu tidak dipeta-petakan dengan teritorial negara ataupun suku atau bangsa. Karena Allah telah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad." Kami tidaklah mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bu'itu ilan nasi kafah. Aku diutus ke seluruh manusia. Jadi para menurut para ulama, alasan pertama kenapa satu amalan dikatakan bid'ah itu adalah karena apa, Pak? salah hitungan. Membuat hitungan sendiri tanpa dasar dalil itu adalah bid'ah. Walaupun amalannya benar sholat subuh, tapi kalau ditambahi menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, maka sepakat para ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Sehingga tidak boleh. Sehingga itu terlarang. Jadi ibadah apapun yang jumlahnya tidak ada aturan dalam syariat, tidak dicontohkan, maka itu adalah satu ibadah yang salah. Sebaliknya dalam ibadah-ibadah yang tidak ada batasan jumlah, maka juga tidak boleh diberi batasan. Yang ada batasan tidak boleh dirubah-rubah. Seperti orang sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu bebas. Yang mau 1000 boleh, 1 juta boleh, 1 miliar boleh sedekah sunnah. Tapi kalau sampai ada aturan, mas, kalau sedekah itu yang sah minimal 100 ribu. Kalau kurang dari 100 ribu, tidak sah, tidak diterima. Ini juga ucapan, perkataan yang bid'ah. Sedikit banyak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Namun urusan zakat, zakat ada nisabnya, Pak. Zakat ada nisabnya. Misalnya, zakatnya kambing. Yang punya 40 kambing wajib dizakati, asalkan kambingnya digembala, bukan kambing yang diberi pakan di kandang. Nah, kalau ada yang mengatakan wajib bagi yang punya 1 ekor kambing untuk dizakati, maka ini termasuk perkataan yang menyelisihi syariat. Dan ini terlarang. Kenapa? Islam hanya mewajibkan zakat atas orang yang telah memiliki 40 ekor kambing. Kalau sampai ada yang merubah, enggak. Sekarang jarang yang punya kambing, yang punya motor. Adanya motor. Kemudian dikatakan yang punya 40 motor wajib zakat, yang kurang dari 40 motor enggak wajib zakat. Ini adalah halal yang bisa dikatakan beda. Karena apa? Hitungannya tidak ada batasan dalam syariat, kemudian dibuat batasan, atau batasannya hitungannya dirubah. Ini adalah bid'ah. Ini pintu pertama dari bid'ah. Suatu amalan dikatakan bid'ah adalah ketika hitungannya, jumlahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diharapkan tidak ada yang sholat subuh usul menjadi 3 rakaat. Karena kalau sampai 3 rakaat, sepakat para ulama itu adalah bid'ah. Saya mau bertanya kembali, agar kita tahu kenapa amalan itu dikatakan bid'ah. Yang kedua, setelah kita tahu apa hitungannya, saya ingin sekarang masalah tempat, Pak. Masalah tempat. Kalau kita sekarang lihat saudara kita yang waiting list haji itu, Masya Allah, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Lama daftar tunggu untuk bisa haji. Kenapa? Karena hajinya harus di mana, Pak? Di Mekah sana, Pak. Kalau kita usul pemerataan, gimana kalau hajinya ini di Pekalongan saja? Kan ada itu tanah lapang, masjid jami'nya Pekalongan juga besar. Kenapa kita tidak haji di sini saja? Buat Ka'bah, bangunan Ka'bah itu murah kok, Pak. Batu hitam, tidak mahal-mahal. Boleh tidak haji ke Pekalongan, Pak? Daripada waiting list 14 tahun, 15 tahun, jemaah haji Pekalongan hajinya di Pekalongan saja. Boleh tidak, Pak? Bid'ah bukan? Haji Pekalongan, bukan haji Mekah. Saya yakin semua umat Islam sepakat hajinya bid'ah. Kenapa? Tempatnya salah. Walau syarat rukunnya semua terpenuhi, tapi kalau salah tempat, maka tidak dibenarkan. Dan itu adalah bid'ah. Kalau sampai ada yang mengusulkan hajinya dirubah, ingat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah bagaimana di zaman dulu pernah ada usulan agar haji itu dipindahkan. bukan ke negeri Arab, bukan ke Mekah tapi ke Yaman. Kisahnya Abrahah. Allah kisahkan dalam surat Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana dahulu Abrahah ketika melihat orang-orang Arab kalau haji ke Mekah. Singgah Quraisy sebagai penduduk setempat secara ekonomi mendapatkan keuntungan besar. Secara ekonomi mendapatkan keuntungan besar dan dihormati oleh seluruh orang Arab. Abrahah mengatakan, apa keistimewaannya Mekah? Ka'bah itu apa sih? Batu. Bangunan dari batu. Mekah itu juga tanah gersang. Kenapa tidak ke Yaman saja? Negeri yang subur, pertaniannya bagus, kemudian negaranya kaya. Maka Abrahah membuat bangunan terbuat dari emas. Bukan hanya Ka'bah, Ka'bah itu emasnya hanya ada di talangnya itu Pak, kecil ya. Abrahah buat bangunan besar semuanya terbuat dari emas. Sehingga dia menyeru kepada semua orang Arab untuk hajinya ke Yaman. Lebih mewah, pelayanannya lebih bagus, negerinya lebih makmur, dan seperti negeri Mekah, panas luar biasa. Mendingan ke Yaman, negeri pesisir, subur, bangunannya lebih mewah. Ternyata Allah abadikan kisah itu. Kisah keinginan seorang raja yang ingin memindahkan tempat ibadah dari Mekah ke Yaman. Allah hancurkan. Sehingga Allah utus burung ababil yang membawa bebatuan dari neraka spesial. Tidak dihancurkan dengan gempa bumi, tsunami, atau petir, atau yang lainnya. Allah datangkan siksa dari neraka langsung. Allah kirimkan bebatuan dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Dan kisahnya ma'ruf. Kita diajarkan kisah itu sejak kita masih kecil. Cerita burung ababil. Alasannya adalah karena keinginan memindahkan tempat ibadah. Jadi dalam urusan tempat, ternyata ibadah-ibadah dalam Islam itu ada yang dibatasi tempatnya. Semisal haji dan umrah. Sehingga kalau sampai ada sekarang yang mengatakan haji itu boleh ke Pekalongan, maka saya yakin semua orang akan mengatakan itu bid'ah. Ajaran itu berarti ajaran bid'ah. Seperti yang diinginkan oleh siapa? Abrahah. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Salah tempatnya. Salah apa? Salah tempatnya. Karena urusan ibadah kita harus tahu di manakah kita harus beribadah. Dan dalam Islam seperti tadi dijelaskan bahwa ibadah dalam Islam telah dijelaskan tempatnya. Ada ibadah-ibadah yang memang tempatnya tidak bisa diganggu-gugat. Hanya di sana, yaitu di Mekah. Yaitu ibadah haji. Namun ada ibadah-ibadah yang boleh dilakukan di mana saja. Berzikir. Berzikir tidak harus di rumah, tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada. Seperti Allah tegaskan, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, berzikir dimanapun saja boleh tanpa ada batasan. Namun perlu diingat juga ada tempat-tempat yang secara syariat dilarang untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Kalau tidak percaya silakan sholat di toilet. Kenapa mas antri di toilet? Saya mau sholat di mana? Di dalam toilet. Silakan nanti dengar apa kata orang. Kata orang, sudah mulai berubah itu. Apanya? Akal sehatnya. Sholat kok di toilet. Lah terus, kalau mau buang kencing di dalam masjid. Boleh enggak Pak? Masjid bukan tempat buang hajat. Tapi buat sholat. Karena itu di zaman Nabi, pernah terjadi satu kejadian unik seperti ini Pak. Datang seorang Arabi, seorang Badui. Badui itu cuek, luar biasa. Masuk ke masjid, terasa ingin buang hajat. Ingin kencing. Maka dia mojok ke mojok masjid, langsung kencing. Terlebih waktu itu masjidnya belum pakai karpet, belum pakai marmer, belum pakai lantai. Dari tanah. Pasir lantainya. Maka badui ini gak peduli orang lagi kumpul, yang penting saya buang hajat kencing di sudut masjid. Maka para sahabat geram. Arab badui tersebut hendak dipukuli. Kenapa? Kurang ngajar. Masjid dijadikan tempat kencing. Namun Nabi SAW mengatakan, daru, biarkan dia. Karena sudah terlanjur kencing. Karena kalau dihukumi, dihakimi, malah nanti dia lari ke sana, kemari kencingnya malah kemana-mana. Atau kalau dihakimi, karena saking takutnya berhenti kencingnya, dia orang itu jadi sakit. Kasihan. Sudah terlanjur ya sudah. Biarkan dia selesai. Kemudian setelah A'rab tadi, orang badui tersebut selesai dari kencingnya, Nabi memanggil dia. Ama ta'lam, tidakkah engkau tahu bahwa masjid ini, inna hadhil masajid, inna mahiya li'iqamati shalah. Sejati masjid itu hanya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasluhu li syai'in min hadhil qadurat, katanya. Dan tidak cocok, tidak boleh digunakan untuk buang kotoran seperti ini. Jadi ternyata tempat pun ada aturannya. Kalau masjid ya tempat untuk sholat, kalau toilet ya tempat untuk buang aja, tidak boleh dibalik. Di antara tempat yang dilarang untuk digunakan ibadah adalah kuburan. Nabi SAW menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ada rumah orang Islam yang seperti kuburan. Lalu apa ya Rasulullah caranya, bagaimana kiatnya agar rumah kita tidak seperti kuburan? Nabi memberikan contoh. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga secara logikanya, mafhum mukhalafahnya dalam bahasa Arab, kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan, berarti kuburan itu bukan tempat membaca. Bukan tempat apa, Pak? Antum yang bilang loh, bukan saya. Saya tadi mau bilang gak tega. Tapi antum sendiri yang bilang. Jadi secara logikanya, kalau Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena sejatinya setan itu lari menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga logikanya, mafhum mukhalafahnya, analoginya, kita akan menyimpulkan berarti kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat untuk menguburkan orang yang sudah tidak bisa beribadah. Ibadah itu adalah amalannya orang yang masih hidup. Yang hidup baik di rumah, dimanapun dia beribadah. Tapi kuburan itu tempatnya orang yang sudah tidak bisa ibadah. Rumah itu tempatnya orang yang masih bisa ngaji. Tapi kuburan itu tempatnya orang yang sudah tidak bisa ngaji. Maka di kuburan. Karena itulah para ulama mengatakan, kalau mau ngaji ya di rumah, jangan di kuburan. Kalau sudah di kuburan ngaji, berarti bapak itu sudah pengen berhenti ngaji. Karena orang yang sudah berhenti ngaji itu akan segera dihuni, diberikan rumah spesial di mana, Pak? Di kuburan. Kalau bapak masih pengen ngaji, ya di rumah, di masjid, di tempat lain. Tapi kalau sudah berhenti ngaji, maka akan segera kita carikan rumah spesial, rumah idaman setiap insan. Ini analoginya seperti itu. Karena itu dalam urusan ibadah, para ulama menjelaskan harus diingat tempatnya. Di sinikah tempatnya? Kalau memang iya, silahkan. Kalau bukan tempatnya, jangan. Karena urusan tempat dalam Islam juga penting, Pak. Urusan tempat itu penting. Orang yang menjalankan ibadah salah tempat bisa jadi dianggap bid'ah, seperti orang tadi yang haji ke Pekalongan. Hajinya ke Pekalongan, bukan ke Mekah. Ini jelas-jelas bid'ah. Kita sudah mengetahui dua. Hitungan tempat. Yang ketiga, Pak, suatu amalan dikatakan bid'ah adalah urusan waktu. Seperti sekarang, Pak, biar pengajian kita tidak terputus, gimana kalau maghribnya diajukan saja, Pak? Usul. Sekarang kita sholat maghrib, pengajiannya bisa langsung sampai malam, dijamak sekarang, majukan. Belum terbenam matahari. Bolehkah kita mendirikan sholat maghrib? Tentu tidak. Kenapa? Salah waktu. Kalau nekat sholat sekarang, maka tidak sah dan harus mengulang. Sehingga kalau ada usulan rapel, Pak, daripada sholat lima waktu kan susah, malam tuh capek, subuh itu masih ngantuk, enak-enaknya tidur, dirapel saja, Pak, kita sholatnya jam 10 pagi, jam 7 pagi, lima waktu sholat kita rapel, boleh enggak? Bid'ah bukan? Bid'ah ya. Jadi urusan waktu harus tepat waktu. Kalau sampai salah waktunya, maka kalau itu terus-menerus disengaja, maka dianggap sebagai amalan bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Quraisy dahulu, Pak, permainan bulan. Kalau Amerika itu katanya mau ke bulan, kalau orang Quraisy dulu sudah bermain bulan, Pak. Kok bisa? Ya, bulan itu diajukan dan diundurkan sama Quraisy. Kalau mereka mau nyerang, mau perang, terlanjur sudah tiba bulan Rajab, maka Rajabnya dipindah. Rajabnya diundur saja dua bulan lagi, kita mau perang dulu. Selesai perang baru, nah sekarang Rajabnya baru datang. Bulan itu diajukan dan diundurkan. Dzulhijjah, kita belum punya bekal, mundur, mundur. Atau pas musim panen, perdagangannya lagi bagus, nah sekarang Dzulhijjah sekarang diajukan. Itu tradisinya orang Quraisy. Yang kemudian Allah ceritakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sejatinya nasi'ah, tradisi Quraisy mengajukan, mengundurkan bulan. Kalau pengen segera haji diajukan, kalau pengen ditunda maka ditunda bulannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ziyadatun fil kufri. Itu adalah praktek kekufuran yang keterlaluan. Menambah kekufuran mereka, selain mereka nyembah berhala, bentuk kekufurannya lagi ingin menyaingi Allah. Ingin mengajukan, mengundurkan bulan, subhanallah. Nah, urusan waktu dalam Islam itu penting. Tidak bisa ibadah itu diajukan, diundurkan waktunya. Kita harus tepat waktu. Kalau sampai salah waktunya, maka bisa jadi ibadah kita tidak sah. Haji kita tidak sah. Puasa kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Misalnya sekarang ada modernisasi puasa. Karena sekarang zaman industri, rata-rata kaum muslimin ini karyawan kantor, perusahaan. Bagaimana kalau puasanya dibalik saja malam hari? Kenapa mesti siang? Yang penting kan menahan lapar, menahan haus. Tidak berhubungan badan dengan istri. Sudah dibalik saja. Biar malam puasa, siangnya kita tetap bisa bekerja. Sehingga tidak mengurangi produktivitas. Tidak mengurangi, tidak menghambat orang yang ingin nyangkul bekerja. Kira-kira boleh enggak, Pak? Dibalik puasanya. Atau puasanya dibalik. Dibagi, pemerataan. Daripada sebulan berturut-turut, akan lebih ringan kalau setiap bulan 3 hari atau 2 hari dibagi-bagi puasanya. Boleh enggak? Tentu tidak boleh. Sepakat kaum muslimin, puasa yang tidak pada waktunya itu tidak sah. Bahkan kalau disengaja dan nekat, maka itu adalah amalan bid'ah. Makanya setiap tahun, Pak, Indonesia ini ribut masalah apa? Ru'yah atau hisab. ru'ya atau hisab. Kenapa? Karena masing-masing ingin menentukan waktu puasa yang tepat, tidak mau salah. Kenapa sih tidak kompromi? Sepakatin aja kenapa sih? Enggak. Karena kalau tidak pakai ru'yah berarti tidak sah. Yang satu lagi mengatakan cukup pakai hisab. Ribut. Alasan penentuan waktu. Mau masuk Ramadan ribut, mau keluar dari Ramadan pun ribut lagi. Urusannya apa, Pak? Urusan waktu. Jadi urusan waktu ini penting dalam hal ibadah. Kalau sampai ibadah kita salah waktu, maka ibadah itu dikatakan sebagai bid'ah. Orang puasa kok bid'ah? Ya, Pak, tapi salah waktu. Orang sholat kok bid'ah? Ya, Pak, karena apa? Salah waktu. Jumatannya, hari Jumat kan ingin hari kantor, Pak, ya. Kasian, lagi ngantor kok suruh Jumatan. Kenapa enggak diganti mingguan saja, Pak? Mumpung hari libur kerja. Sehingga tidak menyusahkan, tidak mengurangi produktivitas umat Islam. Dipindah aja, Pak, di Indonesia menjadi mingguan. Kira-kira boleh enggak, Pak? Enggak usah Jumatan. Sholatnya ganti mingguan. Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Kalau sampai ada sholat mingguan, itu namanya bid'ah. Jumatan ya hari Jumat, tidak bisa dipindah menjadi mingguan. Baik, jadi urusan waktu penting. Kita harus mengikuti teladan Nabi, mengikuti ajaran Nabi tentang urusan waktu. Jadi sudah ada tiga unsur yang kalau tidak terpenuhi maka amalan itu dikatakan bid'ah. Jumlahnya, tempatnya, yang ketiga apa, Pak? Waktunya. Yang keempat, tata caranya, cara sholatnya. Sholat ini sekarang kan zaman banyak penyakit, Pak. Agar umat Islam ini sehat, digalakkan olahraga. Tapi kalau harus olahraga, makan waktu. Sholatnya aja dibuat senam. Sholatnya senam. Seperti yang dilakukan setiap pagi, senam itu. Senam kesegaran jasmani atau apalagi. Bagaimana kalau kita rubah seperti sholatnya? Saya yakin semua orang mengatakan sholatnya bid'ah. Nah, di Jawa ada satu ide brilian katanya, Pak. Menunjukkan orang itu hebat. Kenapa? Karena sudah bisa baca Fatihah sungsang. Baca Fatihah seperti antum ini tidak hebat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak TK bisa. Tapi saya yakin walau umur 80 tahun hafal Al-Quran, kalau suruh baca Fatihah sungsang, saya yakin kerepotan. Siapa yang bisa, Pak? Baca Fatihahnya dari belakang, Pak. Ada, Pak, yang bisa? Baca Fatihahnya dari belakang, bukan dari depan. Itu hebat. Jadi kalau sholat, bacaan Fatihahnya Alhamdulillahirrabbilalamin, kuno. Saya mau sholatnya, kan sama-sama Fatihahnya, tidak dikurangi satu huruf pun. Tapi dibaca dari belakang. Yang diistilahkan dengan Fatihah sungsang. Kok sungsang? Iya, karena kebalik. Dibaca dari belakang, seperti anak yang lahir itu harusnya kepala dulu, tapi maunya kakinya dulu, itu namanya sungsang. Kebalik. Nah, ini sholatnya baca Fatihah sungsang. Jangan heran nanti kalau ada orang yang ingin praktek, Pak. Kok Fatihahnya baca apa ini? Nggak pernah dengar. Betul. Bacaan Fatihah sungsang. Ini saya yakin kalau sampai ada imam baca Fatihah sungsang, insya Allah tidak selamat keluar dari masjid, Pak. Digebuki oleh rakyat. Digebuki oleh masyarakat. Kenapa? Ini baca apa? Baca mantra atau baca Fatihah? Dengar-dengarnya pakai bahasa Arab kok. Artinya tidak karuan. Kata-katanya tidak jelas. Tidak seperti Fatihah yang ada. Nah, ternyata ngaji pun, membaca Al-Quran pun harus caranya benar. Tidak bisa dibolak balik. Orang wudu, Pak. Wudunya kaum musliminnya dari muka, tangan, mengusap kepala. Dibalik saja, Pak, tidak apa-apa. Kakinya dulu, terus kepalanya, terus tangannya, baru wajahnya. Boleh enggak, Pak? Para ulama mengatakan, ini sudah dibahas, Pak, dalam kitab-kitab fikih yang disebut dengan al-wudhu'ul munakkas, wudhu yang kebalik. Kalau sampai ada orang yang nakal, iseng seperti ini, dia wudhunya kebalik. Sah apa tidak? Kata para ulama, sepakat tidak sah. Jadi kalau dia membasuh kaki, mengusap kepala, tangan dan wajah, yang dihitung cuman wajahnya saja. Sedangkan tangan wajahnya dianggap belum dibasuh walau sudah basah kuyup. Kenapa? Wudhunya sungsang kebalik. Jadi urusan ibadah dalam Islam, tata caranya harus benar. Cara sholatnya benar, kemudian cara bacanya benar, dan lain semuanya sesuai dengan ajaran Nabi. Seperti yang dijelaskan Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Seperti yang dilakukan Nabi, tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada tata cara baru. Sampai pun kalau Fatihah dibalik, maka para ulama mengatakan tidak sah. Sebagian orang, karena zaman sekarang itu zaman seni, Pekalongan ini kota batik yang identik dengan jiwa seni, ketika membaca takbir ingin dibuat merdu. Ingin dibuat lebih syahdu gitu, Pak. Kalau orang Arab takbir itu Allahu Akbar. Orang Pekalongan biar lebih mardu, lebih jawani. Gimana caranya? Allahu Akbar. Muadzin itu, Pak, banyak yang membaca takbirnya Allahu Akbar. Jadi barnya itu ada matnya panjang. Kalau orang Arab Allahu Akbar. Tegas. Itu orang Arab. Kalau orang Pekalongan kan lembut. Merdu. Adzannya Allahu Akbar. Kata para ulama tidak sah, Pak, adzannya, Pak. Kenapa? Akbar itu artinya gendang. Seperti ketipung itu. Karena akbar itu jamak dari kabar. Kabar itu adalah ketipung. Seperti alat musik. Sehingga artinya rusak, Pak. Jadi kalau membaca takbir harus benar, makanya ada ilmu tajwid. Kenapa sih anak-anak harus diajari tajwid agar bacanya benar? Ketika salah baca, yang tidak panjang dipanjangkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, rusak artinya. Kalau rusak artinya, rusak ibadah kita. Allahu Akbar. Ada lagi mengatakan tidak seperti itu, biar fasih. Membaca takbirnya Allahu Akbar. Mantap, Pak. Allahu Akbar ditambahi ada huwa. Allahu Akbar. Marem. Kelihatan fasih, tapi itu salah besar. Kenapa? Ada ketambahan huwa. Allahu Akbar. Kalau baca takbir benar Allahu Akbar. Dan kalau sampai ada ketambahan huakbar, walau marem, salah. Sholatnya tidak sah. Kalau sampai sholat dengan Allahu Akbar, tidak sah sholatnya, Pak. Segera ganti imam. Segera ganti imam, karena sholat imamnya tidak sah. Merubah takbir. Perkataan Allahu Akbar itu bukan takbir. Yang namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Silakan tanya ke kiai siapa saja, akan dibilang kalau Allahu Akbar itu bukan takbir. Makanya kalau kita belajar ilmu fikih, para ulama itu sudah ngajari, Pak, cara membaca takbir yang benar. Cara membaca takbir yang benar. Tidak boleh ditambahi wawu, tidak boleh ditambahi alif. Dengan mengatakan Allahu Akbar. Apalagi kalau alifnya ditambahkan di depan. Allahu Akbar. Ada tambahan alif yang artinya tanda tanya. Apakah Allah itu maha besar? Maunya sholat malah jadi musyrik, Pak. Karena ragu. Apakah Allah itu maha besar? Ini kan berarti malah dia tidak percaya kalau itu maha besar. Jadi membaca takbir saja caranya harus benar. Makanya kita itu penting belajar ilmu tajwid. Belajar kepada para kiai, para ulama agar takbir pun benar. Nah kalau mau jadi imam takbir pun salah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Cara membacanya tidak benar. Cara membacanya tidak benar. Rukuk sebelum sujud itu adalah sholat yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sujud sebelum rukuk, ini sholat yang jelas-jelas bid'ah. Jelas-jelas bid'ah. Kenapa? Tidak sesuai yang disabdakan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi, suatu amalan dikatakan bid'ah, alasan keempat adalah karena apa, Pak? Tata caranya. Caranya tidak benar, ya bid'ah, Pak. Sholatnya dibalik, baca fatihahnya dibalik, atau bacaannya tidak benar. Sebagian orang ingin fasih dengan membaca takbir Allahu Akbar. Jadi ain semuanya, Pak. Allahu Akbar itu menggunakan hamzah. Tapi agar kelihatan Arab fasih, Allahu Akbar menggunakan ain. Salah. Kalau ditanya kenapa salah? Salah cara bacanya. Tapi kan mantap ain semuanya. Ya. Ini salah besar menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi suatu amalan dikatakan bid'ah kapan? Kalau tata caranya tidak benar. Jadi kita sudah ada hitungan jumlahnya, waktu, tempat, yang keempat apa? Tata cara. Jadi kalau tata caranya tidak benar, sholat tata caranya tidak benar, maka tidak sah. Makanya para ulama dari sejak zaman dahulu mengajarkan bahwa ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah-sunnahnya. Kenapa diajarkan semuanya itu? Agar kita bisa sholat dengan benar. Agar kita bisa sholat dengan benar. Kalau tidak memenuhi syarat rukunnya, yang diantara rukunnya itulah tartib, urut sholatnya seperti yang dilakukan Nabi, maka sholat kita tidak sah. Ini alasan keempat kenapa suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Kemudian alasan kelima, suatu amalan dikatakan bid'ah dalam Islam adalah jenis amalan, Pak. Kalau Bapak lihat, perhatikan, ibadah yang ada dalam Islam itu semuanya hanya terangkum menjadi lima ini, Pak. Seperti rukun Islam, ibadah dengan ucapan, seperti zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya, itu seperti baca syahadat sejenis, yaitu zikir kepada Allah. Ibadah dengan sholat, berbagai macam sholat, sholat wajib, sholat sunnah itu adalah rukun Islam kedua. Ada jenisnya, jenis sholat. Ada ibadah jenis zakat. Memberikan uluran tangan, manfaat harta. Ada ibadah menahan hawa nafsu, yaitu ibadah puasa. Yang kelima, kumulasi dari semua jenis ibadah, yaitu haji. Ada ucapan lisan, zikirnya, ada hartanya, karena harus ke Mekah, Pak. Tidak gratis ke Mekah itu. Kemudian juga ada menahan hawa nafsu. Di Mekah ketika haji tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh mengumpat, tidak boleh berburu, tidak boleh berkata-kata keji, berbohong, dan yang lainnya. Inilah jenis ibadah semuanya terangkum dalam, terwakili dalam apa? Rukun Islam. Kalau ada orang ingin beribadah dengan cara baru, jenis ibadah baru, apa itu? Semedi. Tahu semedi, Pak, ya? Diam seribu bahasa. Di mana? Di pinggir sungai. Kalau Sunan Jogokali itu sudah meninggal, ini mau ada sunan baru. Sunan Jogokali modern. Milenium. Kenapa? Ada semedi di pinggir kali. Ngapain? ibadah. Terus gimana sholatnya? Ya lagi ibadah semedi katanya. Ini tidak benar. Kenapa? Dalam Islam tidak pernah ada ibadah membisu. Tidak pernah ada. Karena itu suatu hari ada seorang sahabat yang dia mengira boleh sesuka hatinya beribadah dengan cara apa saja. Dengan amalan apa saja. Abu Israil itu seorang sahabat Nabi. Di hari Jumat, dia berdiri di terik matahari. Membisu, diam 1000 bahasa, dan di bawah terik matahari. Maka Nabi yang sedang khutbah, heran. Sedang khutbah Jumat, Nabi menghentikan khutbahnya dan bertanya, kenapa orang itu dari tadi kok berdiri? Pada awalnya dikira wajar, orang baru mau datang. Tapi ternyata kok berdiri terus. Maka Nabi menghentikan khutbahnya dan bertanya, siapa dia ini? Apa yang dia lakukan? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hadza Abu Israil. Dia itu namanya Abu Israil. Nadhara lillah, dia bernazar. Nazarnya apa? An yasum, puasa. An yakum, berdiri. Wala yatakallam, membisu, tidak berbicara. Dan wala yastadhil, tidak berteduh. Dia berdiri di terik matahari. Maka Nabi SAW segera mengatakan, muruh, segera perintahkan dia untuk duduk, untuk berbicara, untuk apa? Berteduh. Dan tidak berdiri. Duduk, berteduh, berbicara, dan melanjutkan puasanya. Jadi Abu Israil nadarnya ada berapa, Pak? Puasa, berdiri, tidak berbicara, membisu, dan yang keempat, di bawah terik matahari. Yang tiga oleh Nabi diingkari. Tidak boleh membisu, karena dalam Islam tidak ada ibadah membisu. Tidak boleh berdiri terus-menerus, karena dalam Islam tidak ada ibadah berdiri. Dalam Islam juga tidak ada ibadah menjemur diri di bawah terik matahari. Yang ada puasa, betul. Nazar puasa wajib ditaati. Maka Nabi mengatakan, perintahkan dia segera duduk, berbicara, dan berteduh. Selanjutnya dia meneruskan puasanya. Silahkan puasanya diteruskan. Jadi, ibadah itu bukan kreasi. Bukan inovasi. Ibadah itu harus seperti yang Allah tegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Nabi, terima. Dan apapun yang dilarang, maka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, buktinya apa? Bukan asal ibadah. Orang niatnya baik kok beribadah, kenapa dilarang-larang? Dia kan ingin beribadah kepada Allah dengan cara apa? Semedi di dalam gua. Tidak benar. Dalam Islam tidak ada ibadah membisu. Dalam Islam tidak ada ibadah membisu. Yang ada puasa, sholat, haji, sedekah, kalau atau zikir. Kalau jenis ibadah ini maka boleh. Tapi membisu tidak ada contohnya. Tidak ada jenis ibadah membisu. Apalagi ibadah menyiksa diri. Makanya suatu hari ketika Nabi sedang berangkat haji pada Hajjatul Wada, beliau melihat seorang tua renta dipapah oleh anaknya, digandeng. Maka Nabi heran, kenapa orang tua ini kok jalan sampai engkau papah, kelelahan? Kenapa enggak istirahat? Ya Rasulullah, nadhara an yahujja masyian. Dia bernazar ingin haji berjalan kaki, walau sudah tua renta. Lebih marem kalau hajinya jalan kaki. Zaman sekarang ini umat Islamnya apa hajinya? Naik pesawat dari Jakarta, Jeddah diangkut bis. Nenek moyang kita itu ibadahnya masya Allah. Ada yang jalan kaki dulu, ada yang naik perahu, ada yang naik unta. Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, murhu falyarkab. Innallaha laghaniyun an ta'dhibi abika nafsah, katanya. Segera bilang ke ayahmu agar dia hajinya menunggang kendaraan. Karena Allah tidak butuh, Allah tidak senang kalau ayahmu itu menyiksa diri sendiri, membebani, menyusahkan dirinya sendiri. Bisa naik kendaraan, kenapa jalan kaki? Bisa naik pesawat, kenapa naik perahu? Bisa naik perahu, kenapa naik unta? Jadi beribadah dengan cara menyiksa diri ini tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya dalam di masyarakat ada ibadah-ibadah semacam ini. Puasa mutih, tidak mau makan daging, tidak mau makan macam-macam. Makanya apa? Nasi saja. Ada puasa yang hanya makan sayur mayur saja seperti hewan. Makannya daun-daunan. Tidak boleh makan. Ini dalam Islam tidak ada. Apalagi dijadikan ibadah sekedar mengharamkan diri dari sesuatu yang halal dalam Islam terlarang. Dulu Nabi pernah melakukan hal itu, yaitu mengharamkan minum madu. Saya tidak memakan madu. Maka turunlah ayat atau surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal untuk engkau makan? Makanya Allah perintahkan dia membayar kafarat. Mengharamkan sesuatu itu dalam Islam tidak boleh. Makanya Allah turunkan ayat kul man harrama zinatallah allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah ciptakan dan rezeki-rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan kita beribadah dengan cara apa? Menyiksa. Karena dalam Islam tidak seperti dalam sebagian agama lain. Puasa apa namanya ibadahnya dengan menggantung diri di atas pohon, memborgol dirinya dengan rantai di dalam gua. Ada lagi yang beribadah tidak ingin melihat cahaya, tidak matahari, tidak lampu. Ada lagi yang beribadah berendam di air. Dalam Islam tidak ada itu. Makanya jenis ibadah itu hanya terbatas sesuai dengan rukun Islam. Ada ibadah zikir, ada ibadah sholat, ada ibadah puasa menahan hawa nafsu, ada ibadah kedermawanan sedekah. Inilah jenis-jenis ibadah. Sehingga kalau ada orang yang ingin beribadah dengan jenis amalan baru, maka dalam Islam tidak dibenarkan. Dan itulah yang dianggap dengan bid'ah. Sehingga kalau ada orang saya ingin puasa dari sinar matahari, lalu apa? Merem. Merem, Pak. Menutup mata. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Seperti yang terjadi pada tiga orang sahabat. Ada tiga pemuda. Tiga orang pemuda. Semangat luar biasa. Darah muda. Bukan ingin berzina, Pak. Bukan. Bukan ingin mabuk. Bukan. Namun ingin ibadah yang hebat. Maka ketiga orang ini, yang satu bilang biar lebih optimal ibadahnya, dia tidak ingin tidur malam, Pak. Semalam suntuk ingin sholat terus. Adapun siang ya istirahat. Yang satu, enggak. Kalau saya tidak mau sholat, tapi mau puasa terus menerus, tidak mau berhenti. Kalau malam ya istirahat. Ada yang satu lagi, lebih ingin hebat. Kalau saya ingin puasa terus siangnya, kalau malam sholat terus tidak mau tidur. Maka ketika cerita ketiga orang ini sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, antumul ladina takuluna kada wa kada. Kaliankah yang bertekad demikian-demikian, merencanakan demikian-demikian? Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, kami merencanakan itu. Kemudian Nabi mengatakan, amma Allah, sungguh demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut, paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Walau demikian, aku itu puasa, ya kadang berhenti dari puasa. Aku itu sholat, ya juga tidur. Aku itu beribadah dan juga menikahi wanita. Barang siapa raghiba an sunnati falaysa ini. Siapapun yang tidak suka dengan cara ibadahku ini, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi jenis ibadahnya pun harus sesuai dengan ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada yang mengatakan saya tidak mau menikah, beribadah dengan cara tidak mau menikah. Lalu apa? Vasektomi misalnya, haram, tidak boleh. Karena itu bukan ibadah. Memutus syahwat sama sekali itu diharamkan oleh para ulama dan tidak dibenarkan, karena tidak ada ibadah dengan cara meninggalkan syahwat secara mutlak. Yang ada syahwat itu diatur, dikendalikan. Tapi diputus sama sekali tidak benar, tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu itu punya hak, tunaikan haknya. Memenuhi syahwat, memenuhi kebutuhan biologis itu adalah tuntutan hak kita yang harus kita penuhi. Maka penuhi. Ibadah bukan berarti harus berhenti dari kehidupan dunia. Ibadah bukan berarti harus memutus sama sekali seluruh selera syahwat kita, tidak. Beribadah tetap beribadah. Memenuhi kebutuhan biologis, penuhi semuanya secara proporsional, secara terukur. Jadi sudah ada berapa, Pak? Waktu, hitungan, jumlah, waktu, tempat, jenis ibadah, tata cara. Ada 5. Masih ada 1 lagi, Pak. Menurut sebagian ulama masih ada 2 lagi. Kapan suatu amalan itu dianggap bid'ah? Namun sebelum saya lanjutkan, maghribnya jam berapa? Kurang berapa? Kurang 7 menit ya? 5 menit. Baik. Saya tambahkan 1. Nanti insya Allah yang satunya saya teruskan setelah sholat maghrib. Yang 1 atau yang 6, suatu amalan dikatakan bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, ialah urusan hukumnya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, Pak. Tapi kalau sampai dianggap tidak wajib, maka itu bid'ah. Sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Kalau sampai dianggap wajib, maka itu adalah bid'ah. Makan pisang, Pak, itu hukumnya mubah. Tapi kalau sampai wajib hukumnya makan pisang, bahkan itu merupakan syarat sahnya sholat, maka itu bid'ah, Pak. Tapi orang makan pisang sebelum sholat boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi mewajibkan makan pisang sebelum sholat itu hukumnya bid'ah. Ziarah ke kuburan orang tua boleh enggak? Sunnah, Pak. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah ke kuburan karena itu mengingatkan kalian akan kematian. Tapi kalau saya mengatakan tidak sah hajinya kalau sebelum berangkat haji belum ziarah kuburan orang tuanya. Sebelum haji belum ziarah kuburan kiainya, gurunya, ini adalah bid'ah. Tapi kalau ada orang ziarah kuburan selanjutnya berangkat haji tanpa ada dikait-kaitkan, tanpa diwajibkan, maka boleh, itu bagus. Tapi jangan diwajibkan. Jangan ziarah kuburan kapan saja. Kapan saja, tidak harus ketika hendak berangkat haji. Membaca Al-Quran kapan saja. Jadi kalau membaca Al-Quran nunggu bapaknya mati. Jadi kalau bapaknya mati baru baca Al-Quran. Kemarin kemana? Hendak ngaji. Kalau bapaknya mati, baru ngaji. Jadi ngaji itu nunggu bapaknya mati. Ya, kalau enggak ngaji, enggak bapaknya mati, enggak usah ngaji. Kalau bapak mati, baru ngaji. Lah ini yang perlu ditanyakan. Kenapa mesti nunggu bapaknya mati untuk ngaji? Ngaji itu kapan saja. Membaca tasbih, kapan saja. Boleh dianjurkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau diyakini, menguburkan mayit kalau belum baca tasbih tidak sah, harus dikeluarkan lagi baru dimasukkan ulang kalau sudah baca tasbih. Nah ini yang masalah. Baca istighfar, baca tahlil, la ilaha illallah, baca tahmid, alhamdulillah, ini kapan saja sunnah hukumnya, Pak. Yang orang tuanya meninggal atau yang tidak meninggal, yang punya anaknya lahir atau tidak lahir, sama saja, kapan saja disyariatkan membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, atau tahlil, atau la ilaha illallah, ataupun takbir. Nah kalau dikatakan tahlil itu hanya nunggu mbahnya kalau meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, belum wajib. Tidak afdol. Nah, inilah masalah. Kenapa membaca la ilaha illallah itu nunggu orang meninggal dunia? Kenapa ziarah kuburannya nunggu kalau mau berangkat haji? Ini masalah. Ziarah kuburan kapan saja. Ada lagi yang mengatakan ziarah kuburan itu sunnahnya kalau di bulan Rajab. Kalau tidak bulan Rajab, tidak usah ziarah kuburan. Kok darang ziarah kuburan? Belum Rajab kok ziarah kuburan? Subhanallah, ziarah kuburan itu kapan saja. Hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah diwajibkan, nah ini yang jadi masalah. Jadi hukumnya, hukum harus tepat. Tidak boleh diwajibkan yang tidak wajib. Dan juga tidak boleh sebaliknya. Sholat lima waktu itu mubah seperti tadi. Imam Ghazali sampai mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, maka dia itu wajib disingkirkan, dihukumi, dibunuh, kata Imam Ghazali. Kenapa? Telah merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan insyaAllah. Yang ketujuhnya akan saya sampaikan setelah sholat maghrib binillahi azza wa jal. Allah ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala najihi wa aktafa adhar wastanna bi sunnatihi ila yamidin amma ba'd. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai sebelum maghrib tadi, bahwa seringkali isu bid'ah, tuduhan hobi membid'ahkan, suka membid'ahkan, itu menjadi bola liar yang juga asal dituduhkan. Kenapa? Ini terjadi karena kita sendiri juga ternyata banyak yang belum memahami kapan suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Karena itu tadi saya menjelaskan sebelum maghrib bahwa ada 6 hal yang bila tidak terpenuhi dalam satu ibadah, ibadah tersebut bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Saya akan ulang. Yang pertama, jenis amalannya. Sehingga kalau ada orang beribadah dengan jenis amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, seperti semedi, berendam di air, dan lain sebagainya, ini adalah satu amalan bid'ah. Karena urusan ibadah, kita tidak bisa rekayasa, tidak bisa inovasi. Kemudian, waktu. Yang kedua, yang ketiga, tempat. Yang keempat, kadar hitungannya. Ada amalan yang hitungannya ditentukan, ada amalan yang belum atau tidak ditentukan. Yang ditentukan tidak boleh dirubah, yang tidak ditentukan hitungannya juga tidak boleh dibatasi. Seperti zikir, zikir bebas. Ada zikir yang bebas, silahkan baca tasbih sebanyak-banyak mungkin. Tidak harus 1000, tidak harus 3000, tidak harus 100.000. Bebas. Tapi kalau sudah dibatasi, harus 100.000, harus 40.000. Nah, ini masalahnya. Dari mana kata harus 1000, harus 2000, harus sekian ribu itu. Kemudian setelah kadarnya, tata caranya, cara sholatnya benar, membaca fatihahnya benar, tidak boleh dibolak-balik. Makanya para ulama dan dalam kitab fikih menyatakan bahwa al-wudu'ul munakkas, wudu yang terbalik itu tidak sah. Kalau itu dianggap sah, disengaja, maka itu bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Wudunya bid'ah. Wudu kok bid'ah? Ya, karena wudunya caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir tadi yang telah saya sebutkan adalah hukumnya. Yang wajib harus diyakini wajib, yang sunnah harus diyakini sunnah, yang haram harus diyakini haram. Kalau ada orang sekarang mengatakan, saya tidak mau berzina, Bukan karena zina itu haram. Kenapa? Takut AIDS saja. Jadi kalau bukan karena takut AIDS, ya silahkan. Nah ini namanya apa? Bid'ah, Pak. Contoh lain misalnya, yang meyakini, ayo kita tahu bahwa babi itu hukumnya haram. Babi itu hukumnya haram. Nah kalau ada yang mengatakan babi itu haram karena ada cacing pita dalam babi, ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada yang makan daging babi. Nah kalau sekarang ada yang mengatakan karena babi itu memiliki nilai ekonomis tinggi, dan di zaman sekarang sudah ada teknologi yang bisa memastikan bahwa berbagai macam penyakit yang ada dalam babi bisa dimatikan. Cacing pita dipanaskan lebih dari 100 derajat, 200 derajat, mati. Berbagai macam virus bakteri yang ada dalam daging babi bisa dimatikan dengan pemanasan sekian ratus derajat. Berarti sudah cacing pita sudah mati, semuanya sudah mati, halal daging babi. Ini kita akan, ini keyakinan saudara ini bid'ah. Babi haram sampai kapanpun, walau sudah tidak mengandung penyakit, walau sudah tidak mengandung apa, cacing pita, sampai kapanpun ila yaumil kiamah babi itu haram, kecuali bagi orang yang sedang kelaparan. Kalau tidak makan maka akan mati, adanya hanya daging babi dalam kondisi darurat. Tapi bagi orang yang tidak darurat, maka daging babi haram. Zina haram ila yaumil kiamah, tidak ada darurat untuk zina. Loh, saya belum bisa nikah, puasa. Tidak bisa nikah itu seringkali karena apa? Hanya faktor kekhawatiran saja. Belum punya pekerjaan. Ya kan bisa bekerja sekarang. Belum ada pekerjaan yang pas. Nah ini yang jadi masalah. Seringkali orang mau kerjanya apa? Yang berdasi, duduk di belakang meja saja. Enak. Ini yang harus dirubah. Pekerja banyak. Yang bisa menghasilkan, bisa nikah. Jadi kalau sudah sampai meyakini seperti tadi, merubah hukum Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang seperti ini wajib dihukumi oleh pemerintah muslim, dibunuh. Karena orang ini akan merusak, merubah tatanan hukum syariat. Bahkan menurut Imam Ghazali, menghukumi orang semacam ini yang merubah-rubah hukum syariat, pahalanya lebih besar dibanding membunuh 120 orang Yahudi. 120 orang Yahudi itu merusak fisik. Dia nembak, dia membunuh. Tapi dia tidak akan merubah. Dia tidak akan bisa merubah hukum syariat. Tapi kalau sudah ada orang yang mengatakan, kalau kamu sudah zikir geleng-geleng sampai pusing, pingsan, maka berarti kamu sudah sampai tingkatan tinggi dalam ibadahnya. Kamu halal makan apa saja. Babi halal. Karena kamu sudah tingkatannya luar biasa. Nah ini perlu diperhatikan. Nabi, orang yang paling bertakwa. Seperti itu dalam hadisnya. Amma inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Lah, katailah aku adalah orang yang paling bertakwa, paling khosyah. Walau demikian beliau tidak pernah makan daging babi. Walau demikian beliau tetap sholat 5 waktu. Walau demikian beliau tetap puasa Ramadan. Walau demikian beliau tetap tidak mau berjabatan tangan dengan lawan. Ini saya kan sudah ustaz besar. Masa ustaz berzina? Halal kalau ustaz itu jabatan tangan dengan muridnya siapa saja. Sudah tidak dikhawatirkan zina, subhanallah. Nabi saja masih ghadul basar. Istrinya masih dijilbabi, Pak. Nah kan sudah istrinya ustaz, tidak mungkin istrinya ustaz berzina. Imannya sudah tinggi. Kenapa berjilbab lagi? Sudah tidak perlu. Nah subhanallah, istrinya Nabi adalah wanita yang paling bertakwa. Walau demikian, istri Nabi masih tetap berhijab, berjilbab yang syar'i. Jadi hukum harus tetap dipertahankan. Baik itu wajib ataupun sunnah mubah, haram dan makruh, tidak boleh dirubah rubah. Kalau sampai ada upaya merubah hukum yang wajib dimubahkan, yang mubah diwajibkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, maka itu adalah bid'ah. Itulah bid'ah. Jadi ada 6 pintu bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama, dan inilah keenam sebab kapan amalan itu dikatakan bid'ah. Asal terpenuhi satu dari keenam kriteria ini, maka semuanya itu dianggap bid'ah. Sebagian ulama menambahkan satu, walaupun keenam ini adalah yang paling masyhur sebab satu amalan dikatakan bid'ah. Ada sebagian ulama lagi mengatakan ada satu tambahan, yaitu amalan ibadah tersebut tidak meresahkan, tidak mengganggu orang lain. Contohnya, sama-sama sholat berjamaah. Ketika sujud, ada yang mengatakan biar lebih khusyuk, lebih nuansa ibadahnya lebih bagus dan lebih gayeng, kata orang, kalau bertasbih dengan keras, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sujudnya. Mengganggu orang, mengganggu sebelahnya. Hal seperti ini terlarang dalam Islam. Suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau sedang beriktikaf, beliau mendapatkan sebagian sahabat yang sama-sama sholat sunnah di dalam masjid, bacaannya keras-kerasan. Yang satu keras, yang satu keras. Maka Nabi keluar dari tempat iktikafnya, kemudian mengatakan, ala kullukum yunaji rabbah. Ketahuilah kalian semua itu sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yarfa' ba'dukum ala ba'din. Karena itu jangan saling keras-kerasan ibadah itu. Jadi sini keras, sini pakai yang lebih keras lagi. Akhirnya timbul kegaduhan, meresahkan orang lain. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ibadah haji, sebagian sahabat bertalbiyah, bertakbir, berzikir dengan suara lantang, suara keras, sehingga menimbulkan kegaduhan. Maka Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala asam walakinnakum tad'una as-sami'al qarib. Hendaknya kalian itu menahan diri, menyayangi diri kalian sendiri, jangan teriak-teriak dalam ibadahnya. Karena sejatinya Allah yang kau ibadahi tidaklah tuli, tidaklah jauh. Allah itu dekat dan maha mendengar. Makanya disebut munajah. Ibadah itu bukan asal gayeng, bukan asal rame, tidak. Kita harus memikirkan efeknya. Karena itu saya yakin Bapak Ibu sekalian sepakat, kalau sampai ada orang yang nekat sholat sunnah di perempatan jalan, sholat qobliyah duhur, biar tidak telat ke masjidnya, mepet, 5 menit lagi iqomat, berdiri di perempatan jalan sholat sunnah, saya yakin semuanya marah. Saya yakin semua orang mengatakan, ini orang ini tidak benar sholat kok di perempatan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa. Ibadah yang meresahkan orang lain, ini dalam Islam terlarang. Karena dalam sholat pun kita harus memikirkan efek dari ibadah kita. Jangan, saya ibadah, kamu kan tidur. Tidur kok tidak mau terganggu? Tidak boleh. Kalau ada orang sedang istirahat, misalnya kita di rumah, jangan baca Al-Quran keras-keras sampai mengganggu orang tidur. Karena tidur itu mubah. Melintas di jalan itu boleh. Maka jangan menimbulkan gangguan bagi orang lain. Meresahkan orang lain dengan ibadah kita, ini adalah satu hal yang terlarang dalam syariat. Karena itu tadi Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Kalau teriak-teriak seperti itu, nanti ibadahnya cepat lelah, cepat bosan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Taala tidak ada bedanya kita teriak atau kita pelan-pelan. Allah itu maha mendengar. Beda kalau manusia, kalau tidak diteriaki, kalau jauh tidak akan dengar. Allah itu qarib, Allah itu dekat. Sehingga kita suara lirih ataupun suara keras, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ini alasan-alasan kapan amalan itu katakan bid'ah. Karena itu ikhwatul iman, tadi isu Wahabi menjadi satu isu yang panas di masyarakat. Wahabi itu hobi membid'ahkan. Kenapa ini menjadi isu panas? Karena masyarakat kita secara umum, bahkan termasuk kita yang sudah sering ngaji pun, seringkali belum memahami kapan amalan itu dianggap bid'ah. Kapan amalan itu dianggap bid'ah. Tapi kalau kita bisa jelaskan dengan baik, Pak, ibadah itu dikatakan ibadah yang benar kalau memenuhi 6 kriteria atau bahkan 7 kriteria yang telah disebutkan di atas, jenis ibadahnya, waktunya, tempatnya, kadarnya, kemudian tata caranya, hukumnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Ada wajib, ya diyakini wajib. Yang sunnah, dia yakini sunnah, tidak boleh dibolak balik. Ada syarat, ada rukun, itu juga harus diperhatikan sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian tidak meresahkan orang lain. Kalau terpenuhi 6 atau 7 ini, maka itu adalah ibadah yang sunnah. Tapi satu saja tidak terpenuhi, maka itu dikatakan bid'ah, walaupun sholat ibadahnya. Sholat yang tidak tepat waktu. Sholat duhur jam 8 pagi, saya yakin semua akan mengatakan itu sholatnya tidak sah. Tempatnya haji di Pekalongan, di alun-alun Pekalongan, saya yakin itu amalannya tidak sah. Tawaf Masjid Jami Pekalongan ditawafi, tentu tidak sah. Kenapa? Tidak ada contohnya. Walau syarat rukunnya terpenuhi semua, tapi tempatnya salah, itu dikatakan beda. Nah, kalau kita bisa jelaskan ke masyarakat dengan baik sebab-sebab kapan amal dikatakan bid'ah, dan masyarakat memahami itu dengan baik pula, maka isu bid'ah itu tidak lagi menakutkan. Karena saya yakin siapapun sepakat bahwa sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah. Namun di sisi lain ada masalah-masalah yang kadang kala ada kemalasan. Kita malas untuk membuat contoh baru dalam bid'ah. Contohnya itu saja. Sudah pengajian 10 tahun, kalau ditanya bid'ah apa? Ya itu. Satu itu saja. Subhanallah. Ajari bid'ah itu yang sehingga masyarakat itu tahu kenapa bid'ah. Jadi kalau bid'ah itu ke Ustadz A yaitu, Ustadz B bid'ahnya, contoh bid'ahnya yaitu, C yaitu, dimanapun yaitu. Subhanallah. Seringkali kita dalam mencontohkan bid'ah ingin menohok. Pokoknya kamu salah, saya akan katakan salah titik. Tidak disiapkan kondisinya dulu, dijelaskan, Pak, ibadah itu, ibadah itu harus memenuhi 6 syarat, 6 kriteria atau 7. Kalau sudah memahami, dia akan mengatakan, oh iya, itu berarti tidak benar juga karena tidak ada contohnya. Ibadah bukan hanya modal semangat, Pak, harus memenuhi kriteria-kriteria ibadah. Yang sering jadi masalah karena kita tidak siap menjelaskan atau bahkan tidak bisa menjelaskan, langsung memberi contoh yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Akibatnya masyarakat hobi. Dibilang kamu anak ingusan, kemarin sore yang nyeboi kamu itu saya, yang ngelap umbelmu itu saya. Lah kok sekarang kamu bilang bid'ah-bid'ah, yang ngajari kamu lahir itu alif bak tak itu saya. Lalu sekarang kamu datang ke saya, Pak Kiai, ini bid'ah. Anak kemarin sore bid'ah-bid'ahin orang tua. Nah ini masalah. Ada lagi bilang, le, kata orang Jawa, mbah-mbah dulu itu, ya seperti ini sholatnya, ibadahnya seperti ini, puasanya seperti ini. Kalau sudah datang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan ini, bulan itu, ya seperti ini tradisinya. Tidak, itu bid'ah, langsung diklaim. Subhanallah. kenapa tidak dijelaskan dengan sistematis dengan baik, Pak? Ini ibadah, urusan ibadah harus memenuhi kriteria, bukan hanya modal semangat. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, dengan santun, insya Allah masalah bid'ah tidak bid'ah itu masalah yang sepele. Masalah yang sepele, apalagi kita bisa menjelaskannya dengan bijak. Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa ingin sampai pada kesimpulan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil, tidak ada keterangan dari para ulama yang mengatakan mengingkari kemungkaran itu harus dijelaskan bid'ahnya. Yang penting kemungkaran itu hilang. Itu namanya ingkar mungkar, walaupun tanpa dibilang bid'ah. Bagaimana? Sampaikan ini tidak ada contohnya, Pak. Yang ada contohnya ini. Tidak usah dibilang, bid'ah juga tidak apa-apa. Yang penting sudah tidak dilakukan lagi. Seringkali kita salah memahami bahwa kata bid'ah ini adalah merek yang harus dipertahankan. Jadi kalau tidak menggunakan judul bid'ah, berarti tidak sah dakwahnya. Nah ini yang jadi masalah lagi. Padahal kemungkaran apapun bentuknya, baik itu syirik, bid'ah ataupun maksiat, yang penting sudah tidak dilakukan, yang penting sudah tidak diyakini lagi, itu cukup. Makanya orang berzina itu dosa, sedangkan orang yang tidak berzina tidak dosa, walaupun tidak zinanya itu karena sedang tidur. Dibangunkan, "Mas, kamu tadi waktu tidur dalam rangka menghindari zina atau karena sekedar ngantuk?" Sekedar ngantuk. Wah, enggak sah itu. Harus diyakini, harus diniatkan. Judulnya harus apa? Dalam rangka menghindari zina. Tidak ada, Pak. Sama orang yang tadi, ada mungkin di amalan bid'ah di masyarakat yang ingin haji di alun-alun Pekalongan. Tidak harus dikatakan, "Pak, haji di alun-alun Pekalongan itu bid'ah." Tidak harus. Cukup dikatakan, "Pak, haji di alun-alun Pekalongan tidak sah." Karena syaratnya haji harus di Arafah. Itu bukan Arafah, Pak. Oh gitu, tidak sah ya? Ya sudah. Walau tidak pakai judul bid'ah. Judulnya apa? Judulnya tidak sah. Itu sudah cukup. Karena itu termasuk ingkar mungkar. Ingkar mungkar itu orientasinya, penekanannya, yang penting kemungkarannya tidak terjadi. Kalau ada wanita cantik, Pak. Wanita cantik. Tidak melihat wanita cantik itu bisa karena sadar astagfirullah. Ada karena ditutup matanya, Pak. Tahu ada wanita cantik? Anak muda, tutup matanya. Ada pada apa? Tidak apa-apa. Biar tidak kena debu aja katanya. Maka saya tutup matanya, lewat sudah. Tidak tahu kalau ada wanita lewat, sudah tidak dosa, Pak. Walaupun niatnya tidak ada. Yang penting anak muda ini tidak ngelihat yang haram, cukup. Kenapa? Ditutupi matanya. Atau bilang, tutup tuh ada kecapung, misalnya. Noleh ke kiri. Akhirnya yang cantik tadi lewat, tidak kelihatan. Wong capung biasa aja ribut. Iya, enggak apa-apa. Saya mau kamu ngelihat capung. Padahal alasannya apa? Biar noleh ke kiri agar tidak ngelihat yang cantik. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Rasulullah SAW memboncengkan Al-Fadl bin Abbas, saudara sepupu beliau, di musim haji. Musim haji ini masalah besar, Pak, bagi pemuda. Kenapa? Semua jenis wanita ada. Dari yang tinggi, pendek, tua, muda, hitam, putih, pesek, mancung, ada semua. Fadl bin Abbas, anak muda, darah muda. Di Mina, beliau bonceng Nabi SAW naik onta. Sedang Nabi naik onta, datanglah segerombolan wanita dari Khot'am. Dari kabilah Khot'am. Ada wanita cantik, luar biasa. Namun perlu diketahui, ihramnya wanita adalah dengan membuka wajah. Wanita tidak boleh menutup wajahnya ketika sedang berihram. Darah muda, fadl melihat wanita cantik, noleh pak. Maka oleh Nabi mukanya dipalingkan. Dipalingkan. Walaupun fadl tadi berpaling bukan dalam rangka meninggalkan yang haram. Tapi kenapa? Karena didorong wajahnya oleh Nabi. Kalau tidak didorong dia akan melihat pak. Tapi itu sudah cukup. Yang penting dosanya tidak terjadi. Salahnya kita seringkali ketika menjelaskan ke masyarakat harus menggunakan judul. Padahal judul dalam ingkar mungkar tidak penting. Yang penting kemungkarannya tidak terjadi. Walau tidak menggunakan kata-kata bid'ah, cukup dengan kata-kata tidak sah, tidak afdol, tidak sesuai sunnah Nabi, tidak diajarkan Nabi, itu cukup. Yang penting kemungkarannya tidak terjadi. Jadi pertama jelaskanlah kenapa amalan itu bid'ah. Kemudian kedua, kata bid'ah itu tidak harus diucapkan. Yang penting kemungkarannya tidak dilakukan. Bid'ah itu tidak dilakukan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dan ini yang seringkali menjadi awal masalah. Para da'i, baik yang berstatus sebagai ustad ataupun masyarakat biasa yang punya ghirah, punya semangat ingin mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah, mengingkari kemungkaran. Walaupun tidak berstatus sebagai ustad, walaupun tidak berstatus sebagai juru ceramah. Seringkali kemantepan itu menjadi motivasi. Bukan lillahi azza wa jal. Kemareman. Saya kalau tidak saya marahi sampai habis, saya tidak mantep. Saya tadi sebelum maghrib dibilang, ustaz ceramahnya tidak menggigit. Dalam hati saya, alhamdulillah saya bukan harimau. Kalau ceramah saya yang gigit, berdarah-darah antum. Ini adalah bentuk bid'ah baru. Belajar ilmu standarnya bukan dalil dari Al-Quran atau sunnah. Standarnya apa? Marem, rasa nokon saya ini. Kata orang. Kemarin dibilang jenggoten kayak bandot. Sekarang dibilang bid'ah, bid'ah sama ustaz saya. Nah inilah bentuk bid'ah. Dakwah standarnya marem. Dakwah itu standarnya apa? Dalil Al-Quran atau sunnah, bukan menggigit. Salah besar kalau antum cari ilmu standarnya apa? Ah ini ustaz ini marem. Standar kok marem. Ada lagi, ini ustaznya yang gigit kalau ceramah. Harimau kalau mau cari ustaz yang gigit. Jangan cari ustaz manusia. Kecuali Sumanto. Gigit, ya. Tapi yang lainnya enggak boleh. Standarnya itu gigit. Standarnya itu marem, mantep. Tidak boleh. Perasaan harus dipisahkan dari kebenaran. Standar kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah. Antum marem, tidak marem, itu urusan antum. Tapi benar atau tidak benar, sunnah atau bid'ah, standarnya apa? Al-Quran atau sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Nabi, lakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Walau marem, tinggalkan. Seperti tadi yang sholat sunnah atau sholat subuh, 10 rokaat lebih marem dibanding yang sholat subuhnya cuma 2 rokaat. Tinggalkan, jangan dilakukan. Walau marem. Mantep. Lebih menggigit. Kalau ceramah, bid'ah, mubtadi, kafir, musyrik, syirik, semua. Gigit kayak harimau. Tinggalkan. Nabi itu mengajarkan dakwah dengan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Menyampaikan mau'idhah, peringatan itu dengan yang baik. Kalau mau berdebat, berdiskusi pun dengan wajadil hum billati hiya hasan. Diskusi yang adem, yang santun, yang sopan, bukan debat kusir. Bukan asal berani teriak, tidak. Suatu hari datang sahabat yang pada awalnya pola pikirnya marem. Kalau tidak marem, tidak Sahabat tersebut adalah seorang peternak. Dia punya kambing yang banyak sekali. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma yajuzu fil udhiyah." Ya Rasulullah, apa yang boleh saya, kambing seperti apakah yang boleh saya jadikan sebagai hewan kurban? Maka Nabi menjelaskan, arba'un la yajuzna fil udhiyah. Ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama, yang al-awra, al-bayin awaruha, yang matanya juling, Pak, melihat kanan sama kiri sama aja, bareng dua-duanya, atau bahkan yang satunya picek, kata orang, tidak bisa melihat, cacat matanya satunya, hanya melihat satu. Ini tidak sah untuk jadikan hewan kurban. Kemudian al-arja, yang pincang jalannya, kakinya pincang, tidak sah, kelihatan jelas-jelas nyata, tapi pincang sedikit tidak apa-apa. Yang terlarang itu betul-betul pincang sehingga tidak bisa jalan bareng kambing yang lain. Kemudian al-maridah, yang sedang sakit, jelas-jelas kelihatan hewan sedang sakit. Yang keempat adalah yang al-kasirah allati la tungki, hewan yang kurus, kering, kerontang, tidak ada dagingnya. Tapi kalau ya kurang gemuk, sah, Pak. Nah, penanya tadi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni akrahu an yakuna fi sinni naqsan wa fil qarni naqsan." Ya Rasulullah, aku tuh ndak marem, ndak senang kalau hewan korbanku giginya kurang, giginya sudah tanggal, atau tanduknya patah. Maunya korban itu hewan yang betul-betul garang, tanduknya besar, giginya masih utuh. Kenapa giginya utuh? Karena kalau giginya sudah copot, Pak, itu sudah poel, kata orang Jawa, sudah tua, dagingnya alot, baunya apek luar biasa, kurang baik dagingnya. Jangan yang tua. Kata dia, "Anak tidak suka kalau kambingnya sudah poel, ketuaan, kalau dimasak harus berjam-jam baru empuk, kalau dimakan bau, ini sudah tua." Dia tidak suka. Dan tidak suka kalau tanduknya itu pendek, bujel, kata orang. Kenapa? Biasanya kambing yang tanduknya kecil itu kalahan kalau serudukan. Jadi maunya kambingnya ngelihatnya yang wah mantep. Apa jawaban Nabi? Makarehta padahu walatu harimhu ala ahadin. Yang kau tidak suka, ya silahkan. Jangan kau korbankan, tapi jangan pernah diharamkan. Jangan pernah berkata yang tanduknya pendek haram untuk jadi korban. Jangan. Urusan selera mantep itu urusan pribadi. Ana ndak mantep kalau sedekah cuma 100 ribu. Terus berapa? 1 miliar sedekah 100 ribu, kurang banyak. Ya silahkan. Tapi jangan pernah berkata yang sedekah 100 ribu ndak sah. Ana kalau kambingnya itu tanduknya panjang baru, wah ini sedekah yang korban yang mantep itu. Dagingnya banyak, gemuk badannya. Ditimbang kambingnya bobotnya 300 kilo. Mantep, silahkan, itu pilihan. Tapi jangan pernah diharamkan atas orang lain. Kalau tidak seperti itu, haram. Nah inilah, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita dalam urusan agama. Perasaan itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Standar benar atau tidak benar, sah atau tidak sah, sunnah atau tidak sunnah, standarnya apa? Qala Allah wa qala Rasuluhu. Kalau itu ada dalilnya, ya sunnah, walau saya tidak marem. Marem itu urusan hati Anda. Kalaupun itu ada dalilnya, kalau kita mengatakan tidak marem atau mengatakan marem, tidak nambah, tidak merubah hukum. Hukum itu dalilnya Al-Quran dan sunnah. Perasaan itu kondisional, Pak. Kalau lagi punya uang banyak, marem, iya. Tapi kalau lagi tidak punya uang, 100 ribu, ya Allah, banyaknya. Tidak percaya, silakan malam ini ditarik 100 ribu oleh panitia. Insya Allah marem semuanya. 100 ribu banyak sekali mas. Bagi yang tidak punya uang, yang punya uang kok cuma 100 ribu, kenapa tidak 1 jutaan? Ini urusan apa, perasaan. Jadi harus dibedakan. Kebenaran tidak boleh dicampur adukkan dengan perasaan, dan dakwah adalah bagian dari kebenaran yang harus kita sebarkan. Dan ketika berdakwah, jauhkan urusan perasaan. Saya lebih mantap, biar lebih marem, rasa masa iki. Kemarin bilang bid'ah cingkrang-cingkrang, sekarang wah tak bid'ah-bid'ahkan. Tidak boleh. Urusan dakwah itu standarnya maslahat. Standarnya hikmah. Standarnya adalah sunnah Nabi. Karena suatu hari ketika datang seorang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Muhammad, semoga engkau celaka Muhammad, diplesetkan ucapan salam. Harusnya assalamu alaikum, dibilangnya assalamu alaikum. Mirip, tapi artinya sangat jauh. Assalamu alaikum artinya semoga engkau binasa. Kalau tidak jeli, aku mengatakan, oh berarti orang ini baik, mengucapkan salam. Nabi hanya menjawab, wa'alaik, sama-sama. Aisyah yang mendengar ucapan Yahudi ini ingin marem. Pembalasan lebih kejam dibanding perbuatan. Ini sekata, balasnya 2 kata. Itu maunya Aisyah, marem wanita. Ini kurang ajar. Maka dia bilang, balisamu alaika wal-la'nah, ya abna al-kirodah, kanya. Bahkan yang binasa itu semoga kalian, dan semoga kalian terlaknati wahai anak keturunannya kera. Karena dulu Yahudi itu pernah dirubah wujudnya menjadi kera dan babi nenek moyang mereka. Aisyah ingin marem, balas itu yang tidak tanggung-tanggung. Balas kok cuma sama, kurang mantap, penakut sekali. Sekalian, kata orang Jawa Timur, getno katanya. Biar mantap. Balas itu yang marem gitu loh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, rifqan ya Aisyah. Aisyah, lemah lembut. Aisyah heran, lu kok malah istrinya yang ditegur? Istrinya membela suami, kok malah disalahkan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ama sami'ta maqal. Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar, tidak perhatian apa yang diucapkan Yahudi itu? Nabi mengatakan dengan tenangnya, bala, aku mendengar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, awama sami'ti makult, dan apa engkau juga tidak mendengar apa jawabanku? Aku kan sudah bilang sama-sama. Kemudian Nabi menjelaskan, yustajabu lana wala yustajabu lahum. Kalau urusan doa yang dikabulkan itu pasti doanya orang Islam, doanya kita, doanya Yahudi tidak akan dikabulkan. Jadi walaupun bilangnya wa'alaikum sama saja, sama-sama, itu kita sudah menang 1 poin. Doa kita akan dikabulkan, sedangkan doa mereka tidak. Lo kok masih kurang marem? Kemudian Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Wa ya Aisyah, sebenarnya lembah lembut itu tidak engkau lakukan dalam suatu urusan kecuali urusan itu akan menjadi indah. Jadi tolong bedakan. Kalau memang tidak siap dakwah, siap tolong diam. Itu lebih baik dibanding emosional ingin marem. Dakwah itu tidak urusan marem. Karena kalau sudah urusannya marem, marem itu dalam bahasa Arabnya adalah syahwat. Dan itulah yang Allah tegaskan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Allah mencela orang musyrikin Quraisy, orang kufar yang kufur kepada Allah. Allah jelaskan yang mereka ikuti itu apa? Adzan, kebodohan mereka sendiri, praduga, kira-kira, dan apa? Tahwal anfus, hawa nafsunya. Dai kok ngikuti hawa nafsu? Enggak usah dakwah kalau gitu. Mau ingkar mungkar kok yang standarnya apa? Hawa nafsunya. Ingkar mungkar itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah, berdasarkan basirah, seperti yang Allah tegaskan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. katakan Muhammad, ajarkan kepada umatku, inilah jalanku, inilah ajaranku. Aku berdakwah kepada Allah, kepada jalan Allah, ala basirah. Dasarnya apa? Basirah. Dasarnya itu adalah ilmu. Demikian juga para pengikutku, dakwahnya juga berdasarkan apa? Ilmu, bukan berdasarkan menggigit. Kalau menggigit jangan hidup sama manusia. Jangan hidup sama orang Islam. Hidupnya di mana? Di hutan. Itu bisa dakwah sampai menggigit. Kalau tidak bisa menggigit akan digigit sama harimau. Kalau dakwah itu standarnya apa? Basirah, ilmu. Walau antum mantep tidak mantep, maram tidak maram, tidak peduli. Inilah ilmu. Jadi isu Wahabi menjadi isu panas. Banyak sebabnya. Pertama, masyarakat belum tahu apa itu Wahabi, ikut-ikutan menuduh. Yang dituduh emosi, kurang ajar, sunnah dibilang Wahabi, Wahabi dibilang sesat. Padahal Wahabi itu memang aliran sesat. Tidak pernah ada masyayikh kita, ulama kita yang mengatakan kita itu Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajak umatnya, mengajak muridnya. Siapapun tidak pernah diajak kita itu Wahabi. Beliau mengajarkan apa? Sunnah Nabi. Lalu dari mana muncul isu Wahabi? Isu Wahabi itu adalah yang pertama kali mengangkatnya adalah orientalis. Yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang punya misi memurnikan ajaran Islam. Kenapa menggunakan Wahabi? Karena faktor kebetulan bapaknya namanya Abdul Wahab. Di sisi lain ada satu sekte, ada satu aliran yang berkembang di daerah Afrika. Pada awal sejarah Islam, sekitar abad 2 Hijriah, ada sekte Khawarij yang hobinya mengkafirkan orang yang tidak berbaiat, orang yang tidak sekelompok. Tidak sekelompok dengan mereka. Sekte itu dikenal dengan sekte Wahabi. Karena sekte itu didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Nah, sayangnya karena kebodohan emosional, banyak orang mengaku, ya saya Wahabi. Kok cerdas sekali. Isu Wahabi itu yang mengangkatnya adalah orientalis, tujuannya adalah menghalangi dakwah. Lah di Indonesia malah diaku, ya kami Wahabi. Nah inilah, karena dakwah tidak didasari oleh ilmu, didasari emosional dan rasa mantep, rasa menggigit. Ya, tapi yang dimaksud Wahabi kan saya. Nah inilah cerdasnya kita. Orientalis itu sengaja membuat merek untuk kita, merek yang buruk. Orientalis apa maksudnya? Ya, itulah yang ingin Islam murni, itulah yang dituduh Wahabi agar nanti masyarakat, nah mereka Wahabi kan, nah Wahabi itu dalam sejarah adalah sekte sesat, cocok sudah, jangan diikuti dakwahnya. Itu maunya, namun karena emosional yang ada di sebagian pemuda, tidak memahami. Masyarakat juga termakan isu oleh orientalis yang berkembang di media barat sejak abad ke-11 Hijriah. Isu itu sudah diangkat oleh orientalis Jerman. Isu Wahabi. Padahal kalau kita baca bukunya para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya, sampai sekarang tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang dengan bangga mengatakan kami itu Wahabi kecuali di Indonesia. Hanya di Indonesia inilah ada orang yang bangga mengatakan dirinya Wahabi menggunakan bajunya orang orientalis. Orang orientalis buat baju ini nih, saya kasih baju yang buruk, baunya busuk, kotor, jelek. Silakan dipakai. Di Indonesia malah dipakai dengan bangga. Ya, kami Wahabi. Ada apa? Subhanallah. Ini emosional. Alangkah bijaknya kalau kita katakan kami bukan Wahabi tapi Muhammadi, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya mengajarkan Wahabi, tidak pernah saya diajar oleh guru saya bahwasanya kami itu Wahabi. Jelaskan siapa Wahabi sebenarnya, siapa yang melontarkan isu Wahabi sebenarnya, apa tujuannya, kita akan tahu. Namun sayang ketika yang berbicara itu tadi perasaan, yang berbicara emosional, yang berbicara adalah dzon, kebodohan, bukan ilmu. Maka isu Wahabi itu menjadi isu yang panas. Sehingga dimanapun kalau sudah Wahabi, itu telinga panas. Padahal seharusnya kita itu telinga dingin. Seperti dinginnya, awas pencuri. Tidak ada yang telinganya merah di sini. Tapi kenapa kalau dibilang, awas Wahabi. Kenapa telinganya menjadi merah? Seharusnya kita mendengar kata Wahabi itu seperti kita mendengar, awas pencuri, awas copet. Kalau tidak nyopet, kenapa mesti tersinggung? Kalau tidak sesat seperti Wahabi yang hobinya mengkafirkan, kenapa mesti marah? Kenapa mesti, ya yang dimaksud saya. Inilah namanya kita berbicara dengan emosi. Harus kita ajarkan. Ketika ada orang teriak, awas Wahabi sesat. Kita juga ikut teriak, benar Wahabi itu sesat, jangan diikuti. Karena Wahabi itu demikian-demikian. Sejarahnya hobi mengkafirkan memang sekte khawar yang tidak dalam kelompoknya dikatakan kafir. Maka orang akan bilang, loh dibilang Wahabi, kok malah teriak Wahabi juga, berarti bukan Wahabi dong. Ya bukan Wahabi, tapi Muhammadi, pengikutnya Nabi Muhammad. Sehingga nanti ketika di belakang masyarakat, saya bilang Wahabi-Wahabi sesat, dia malah bilang, benar Pak, ayo kalau ada Wahabi Pekalongan kita usir aja, Wahabi sesat. Dia akan bilang ke teman-temannya, dia bukan Wahabi, oh malah ngajak ngusir Wahabi kok. Tapi kalau kita marah, kurang ngajar, Wahabi, Wahabi. Oh itu kan, kata orang, ayam bertelur itu pasti berkokok. Nah, kalau ini, kalau enggak Wahabi kok marah, kenapa? Kalau enggak mencuri, kenapa mesti marah? Ya berarti pencuri orang ini. Itu strategi yang ingin diterapkan oleh orang Talis Bukhat ketika dia pertama kali melontarkan isu Wahabi. Makanya sampai saat ini para ulama itu menulis, menjelaskan, mengklarifikasi siapa sih sebenarnya Wahabi itu. Bukan malah, ya saya Wahabi, kenapa memang? Ini cerdas. Kalau ada copet, copet awas, tangkap. Ya saya copet, terus kenapa? Ya ditangkap. Kalau sudah tahu copet, ngaku malah dicopet. Ini Wahabi tahu sekte sesat malah bilang, ya saya Wahabi, ya berarti Anda mengakui sebagai orang sesat. Inilah bedanya ketika kita itu bersikap bijak, kita telusuri siapa sih Wahabi. Jangan hanya kebodohan, kita tidak tahu siapa Wahabi, kita langsung membela atau kita langsung memusuhi. Inilah sikap yang menjadikan masyarakat menjadi pro dan kontra terhadap isu Wahabi. Terus dakwah ini terbebani dengan isu Wahabi. Sehingga misi Orientalis Bukhat ketika memunculkan isu Wahabi ini betul-betul tercapai. Dia berhasil dengan isu ini. Seperti yang sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengembuskan isu Islam itu keras. Islam itu kumuh. Ya memang kumuh kok, kenapa? Apa Anda mau? Memang saya kumuh. Subhanallah. Seharusnya tidak seperti itu. Bijak. Ya, walau saya kumuh, tapi Islam tidak mengajarkan. Ini karena bajunya cuma ini, Mas. Bajunya cuma ini. Jadi jangan dikesankan. Ya, memang Islam kumuh. Ini salah. Ini salah besar. Dosa kita terhadap Islam. Sehingga mengakibatkan apa? Masyarakat pobi, benci terhadap Islam gara-gara kita. Karena ikhwatul iman, bersikaplah bijak, jangan emosional, tinggalkan perasaan dalam urusan ilmu, dalam urusan dakwah, dalam urusan agama. Agama ini bukan untuk dirasa-rasa. Masyarakat sering bilang rasa-rasane bagus ini ustadz, jangan didengar, karena rasa-rasanya itu bakso, gudeg itu ada rasanya pak. Tapi kalau urusan dakwah, ilmu, nah ini ada tadi hadisnya, ada ayatnya, hadisnya benar atau tidak? Kalau tidak benar, tidak usah dirasa-rasa, salah. Kalau urusan ilmu pakai rasa-rasa. Tapi urusan masakan ya boleh rasanya. Rasanya wah enak ini pak, mantep gulenya. Gurih, satenya wah enak sekali. Itu rasanya kita pakai. Tapi kalau urusan makan tidak pakai rasa, urusan rumah tangga, istri nangis, tidak pakai perasaan, anak tidak dinafkahi, tidak pakai perasaan, nah ini yang salah. Perasaan dipakai dalam hal sosial semacam ini. Tapi urusan agama, halal, haram, benar atau salah, jauhkan rasa-rasa. Tapi apa? Dalilnya. Inilah, sehingga isu Wahabi tidak lagi menjadi beban dakwah. Tidak menjadi masalah. Mau orang teriak Wahabi, Wahabi, silahkan. Saya bukan Wahabi, kenapa mesti sewot? Saya akan akhiri kajian ini dengan satu kisah. Di kampus kita, di STD Imam Syafi'i Jember, mahasiswa kita banyak yang berkeluarga. Sehingga walaupun statusnya sebagai mahasiswa, tinggal di luar kampus, di luar asrama, kontrak di perumahan. Namun di Jember ada sekelompok ustadz juga, penampilannya sama, jenggotan, cingkrangan, kerjaannya juga sama, gamisan, baju Pakistan, sama penampilannya, bedanya peci hitam, tidak pakai peci. Nah, di saat malam perayaan Isra Mi'raj, ada sebagian dari teman-teman yang tadi itu membuat warning kepada teman-temannya, awas nanti malam ada peringatan Isra Mi'raj, jangan sholat di masjid ini, sholat di masjid lain, karena di masjid ini ada peringatan Isra Mi'raj, terdengar oleh takmirnya. Maka marahlah takmir, sehingga keluarlah edaran ditulis di kaca masjid, salafi tidak boleh sholat di masjid ini selama-lamanya. Maka mahasiswa kita resah. Datang ke saya tanya, kenapa? Kisahnya demikian Ustaz, salafi tidak boleh. Alhamdulillah sujud syukur sekarang juga. Kenapa? Antum kuliahnya di Imam Syafi'i, bukan di pondok ma'had salafi. Antum kuliahnya di mana? Di Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti dibilang sama takmir, kok masih sholat di sini? Ya pak, kami kuliahnya di Imam Syafi'i, bukan di pondok as-salafi. Karena di sana memang ada pondok namanya as-salafi. Jadi gampang, sampaikan kepada mereka, kami sekolahnya di Imam Syafi'i. Jadi kalau bapak tidak ingin kami sholat sini, tolong ditulis yang Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak akan berani pak, karena Imam Syafi'i kan imamnya wong Jember. Kalau sampai ditulis nanti masalah. Maka selesai masalah di situ. Tidak ada anarkis, mahasiswa kita tidak diintimidasi, tidak dimasalahkan. Kenapa? Itu nama. Itu nama. Tapi identitas kita bukan di namanya, tapi apa? Di ideologinya, akidahnya, ilmunya yang kita pentingkan. Ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita harus tahu kapan nama itu kita pakai, kapan tidak harus kita pakai. Kapan kita harus mementingkan isi, kapan kita harus mementingkan kulit. Kapan bahkan kita harus menggunakan kulit dan isi. Jangan harus diperadukan. Kita harus bisa bijak. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan selanjutnya, sepenuhnya saya serahkan kepada antum. Mau dibilang perasaan marem, tidak marem, sepenuhnya silahkan. Dibilang menggigit, tidak menggigit, karena saya memang tidak pernah pengen gigit. Bukan harimau. Mau dibilang tajam, tidak tajam, juga tidak masalah, karena saya bukan pisau. Jadi inilah ilmu yang saya pahami tentang bid'ah. Inilah ilmu yang saya pahami tentang Wahabi atau tidak Wahabi. Selanjutnya masalah penilaian rasa-rasane Ustadz Muhammad Arifin ini melenyek, ya alhamdulillah karena bukan dodol. Jadi mau dibilang melenyek, mau dibilang lembek, mau bilang apa, tidak apa-apa. Itu sepenuhnya saya rela dibilang itu. Jadi jangan khawatir. Yang mau ditulis di internet, mau ganti buat ceramah, melenyek, tidak apa-apa judulnya. Karena memang saya sekarang katakan, saya bukan dodol, melenyek, tidak melenyek, tidak apa-apa. Gigit, tidak menggigit, alhamdulillah bukan harimau. Marem, tidak marem, karena memang saya tidak sedang berbicara tentang perasaan. Kalau saya bicara perasaan, ya saya bilang marem, tidak marem. Tapi saya ingin berbicara tentang ilmu yang dasarnya apa? Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini sudah jelas, dan karena sudah jelas insyaallah pertanyaan sudah saya cukupkan sampai di sini. Habis isya insyaallah kita akan kembali ke rumah masing-masing agar bisa merasakan marem masakan istri masing-masing. Ini wallahu taala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.